Gimana hukumnya pada hari Imlek? Mereka bagi-bagi uang, tapi yang terima sebagian orang-orang Muslim? Ini tidak sepantasnya diterima. Ya, tidak sepantasnya diterima, sebab hal itu bisa membuat ya, kita bersenang-senang dengan hari raya mereka, atau setuju dengan hari raya mereka, ya, hari raya kekafiran kepada Allah, ya, atau bisa membuat hati kita lemah, ya, sehingga terpengaruh dengan ajaran mereka.